Sejenak nafasku terhenti karena ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyang keseimbangan. Saling memiliki. Tak sadar jatuh air mataku. Sejenak nafasku terhenti. Saat kenangan hadir di angan, apalah daya perpisahan membuat luka semua.